أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Puji bagimu, salawat salam bagi Rasulmu. Izinkan kami memuja, izinkan kami meminta, tuangkan undian asa seorang hamba yang tiada daya. Allah berkahilah muslimin di jagat raya. Jauhkan dari bencana, dari jin dan manusia, rindumu kami damba, selimuti isi dunia. Cerapkan kami menuruti nafsu jiwa, dosa-dosa kami semua di masa yang kami lupa dan masa yang tampak nyata serta masa yang masih ada hingga maut dan menjumpa. Di dalam limpahan ampunanmu ilahi, di tengah larutan kasihmu ilahi, di tengah harum samudra keagungan namamu ya Rabbal Izzati. Di tengah harum samudra keagungan namamu ya Rabbal Izzati. ceng dan rasa. Seorang hamba yang tiada daya. Jauhkan dari bencana, dari jin dan manusia. Ridhomu kami dambah, selimuti isi dunia. Gerap langkah kami menuruti nafsu jiwa. Kami menggapai ridhomu. Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua di masa yang kami dan masa yang tampak nyata serta masa yang masih ada hingga maut jam menjumpa. Moga langkah kami dalam taburan indahnya iman. Moga di dalam limpahan ampunanmu ilahi, di tengah lautan kasihmu ilahi, di tengah harungan samudra keagungan namamu ya Rabbal Izzati. Di tengah harungan samudra keagungan namamu ya Rabbal Izzati. Di tengah harungan samudra keagungan namamu ya Rabbal Izzati.